الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Adrarul Bahiyah ala Tamimah al-Jurmiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ahmad Al-Musawi hafizahullahu taala. Insyaallah kita masih membahas tentang asmaul ladzina yang sharif atau ismul ladzina yang sharif, sampai kita pada pembahasan as-sifah. Iqra ya Abdul Rahman. Qala Rabbuhu ta'ala wa amma sifatu fatamna ma'atati asya'a ma'adli kama taqaddama fi makna wa tulata wa ma'alif wa ma'al alifi wa nuni bi syarti antakuna sifatu ala wajni fa'lana bi fathi fa'i wa la yakunu mu'annathuhu ala wajni fa'lanatu nahwu sakrona ba'inna mu'annathahu sakaro sakro wa nahwu nadmanin munsharifun li anna mu'annathuhu nadmatun idha kana minal munadamati. Baik. Kata beliau, adapun sifat maka dia mencegah dari asharaf ya apabila digandengkan dengan tiga hal. Yang pertama ma'al adl. Ya, ma'al adl. Ada tiga ya. Ma'al adl seperti sudah sebagaimana yang sudah kita sampaikan makna wa thulatha. Kemudian ma alif wa nun, yang ketiga ma wazn fi'il. Adapun ma alif wa nun ada syaratnya. Sifat dia mencegah dari sharaf bersama dengan alif dan nun dengan syarat yang pertama sifatnya di atas wazan fa'lan. Fa'lanu dengan fathah yang di dengan fa yang di fathah. Ya, ini syarat yang pertama. Jadi dia fa'ilnya harus apa? Fa'ilnya harus fathah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wala yakunu mu'annathuhu ala wazni fa'lana. Yang kedua, mu'annathnya enggak boleh memakai wazan fa'lana. Ya. Kemudian beliau memberikan contoh. Contoh yang mamnu minas sharaf. Sakrana. Ya, sakranu. Sakranu orang yang mabuk. Sakroni mamnu minas sharaf. Kenapa? Fa inna mu'annathahu sakra. Ya, yang pertama wazan dia fa'lan ya. Pertama wazan dia fa'lan. Maftuh. Fa fi'ilnya maftuh. Kemudian syarat yang kedua mu'annathnya sakra. Sehingga dia mamnu minas sharaf. Terpenuhi syaratnya. Rencana ada yang tidak terpenuhi syaratnya. Nadmanin. Ya, contohnya nadman. Nadman bukan artinya orang yang menyesal, bukan, tapi orang yang minum-minum, orang yang minum-minum. Ya, nadman munsharifun. Kenapa? Li'anna mu'annathahu nadmanatun. Nadmanatun. Bukan nadman artinya orang menyesal ya, tapi orang yang minum-minum. Idza kana minal munadamah, kalau dia diambil dari munadamah. Munadamah itu acara minum-minum. Acara minum-minum. Ya, dilihat dulu nadman di sini apa maknanya? Kalau nadman artinya menyesal, ya, orang yang menyesal, maka dia mamnu' minas sharaf. Tapi kalau dari kata munadamah, al-munadamah, maka dia disharaf. Maka dia disharaf. Baik, baca salahnya ya. Kali. Ai anna asma'i minas sifati ka uriyatin al musalifu kata beliau qauluhu bi fathil fa ayni annal madmumul fa minas sifat ka uriyana munsharifun li anna muannathuhu li anna muannathahu uriyana bita. Jadi dia syarat yang pertama fa fiilnya harus fathah. Kenapa? Kalau dia dhamma maka nanti muannathnya ya pakai ta uriyana. Baik, wa maksurul fa la yujad fi sifat. Adapun yang fa-nya itu berharokat kasroh, maka yang demikian tidak didapati pada sifat. Ini paham ya? Jadi secara mutlak fa fi'ilnya harus fathah. Wa qauluhu ala wazni fa'lanah. Kemudian yang dia menahan dia dari sharaf yang mu'annatnya itu bukan di atas wazan fa'lanah. Wairu maktubi bita'i ta'nif. Ya. Ini wazan untuk apa? Untuk mu'annatnya bukan dengan menggunakan ta'nif. Contohnya sakrona, wa'adsyana, wa'adgodbana. Ini semua memnu' minas sharaf. Hada rajulun syakran, hada rajulun sakranu, wa'adsyanu, wa'adgodbanu. Waraitu rajulan sakrana wa aksyana wa ghadbana wa marartu bi rajulin sakrana wa aksyana wa ghadbana. Qala ta'ala faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan. Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dalam keadaan marah dan bersedih hati. Ghadbana ya. Fatamna'aha min as-sarf li tahaqquqi syartain fiha wa huma qawnuha ala wazni fa'lan maftuhul fa wa qawnu mu'annatiha laisa maftuman bita. Ya, terpenuhi dua syarat. Kenapa ghadbana mamnu' min as-sarf? Pertama, fa fi'ilnya maftuh, ya, fathah. Kemudian yang kedua, mu'annatnya tidak menggunakan ta. Ya, tidak dikatakan sakranatun, aksyanatun, wa ghadbanatun. Ya, menurut bahasa yang fasih. Namun kita katakan sakra, aksya, wa ghadba. Jadi ini dua syarat suatu sifat dia mamnu' min as-sarf. Itu yang pertama, fa fi'ilnya di fathah. Kemudian yang kedua, mu'annatnya tidak diakhiri dengan ta ta'nits. Baik. Iqra. Minal muna damah. Hu minal muda mati wahia julusu ala syarobi kola syairu wanat manin yajidul kaksa piban suki tu wafat tagawwarotin nujumu wafi komus nada mahu munada matan wanida man jalasahu ala syarobi. Sebenarnya syirok apa syarok sih? Apa ya? Syarab apa syirab? Syarab. Diharapkan yang dibaca syarab. Nah, syarab, syarab. Nah, terus qala mu'alliqu ala qamusi qawluhu jala syahu ala syarabi wa hadha huwa aslu thumma istamala fi ustuqmila ustuqmila fi kulli musamarat Musamarotin. Terus. Terus. Sarihun. Pakin, pakinka nasmanu dimakna na nadimu minal nadmi lam yan sar ittifaki ittifakin ittifakin diwujudi sarti lianna muannat lianna muannat tahu ina idin nadma la nadma natun. Tambihun fa'ingkila kaifa na'rifu an fa'lan fa'lana mu'annas mu'annasu bita'i au bil bil alifi fa'jawabu an hadha ayyuh ayyuhala min fa'lana alladhi mu'annasu inna fa'lana alladhi mu'annasu fa'lanatun bita'i mahsur bita'i mahsurin fil fil bita'i mahsurun fil alfadhi muayyana bita'i mahsurun fi al alfadhi muayyan muayyanatu fi alfadhin muayyanatun muayyanatin muayyanatin wa ma ada ha fa huwa min babi fa'lan fa'lana fa'lan fi'la bil alifi min babi fa'la min babi fa'la na fa'la fa'la bil alifi bil alifi. Baik, baik. Kata beliau di bagian akhir fakrah katanya wa nahnu nadmanin munsharifun li'anna mu'annasahu nadmanatun ila kana minal munadamah. Maka kata nadmanin itu ditanwin ya, karena mu'annasnya adalah nadmanah kalau dia diambil dari kata munadamah, itu majlis untuk minum-minum. Qalu minal munadamah hiyal julusu ala syarabi qala syair. Ini maksud munadamah adalah duduk-duduk ya, untuk minum. Bagaimana ucapan seorang penyair, wa nadmanin yazidul ka'sa tiban sukitu wa qad tagawwaratin nujumu. Ya. Dan orang yang minum-minum maka gelas itu menambah kelezatan baginya. Sukitu wa qad tagawwaratin nujum, ya, aku diberikan minum tanpa sadar bulan-bulan sudah berguguran, artinya bulan-bulan sudah terbenam. Ya, maaf, bintang-bintang sudah terbenam. Wa nadmanin yazidul ka'sa tiban sukitu wa qad tagawwaratin nujumu. Dan orang yang diberikan minum maka minumannya itu menambahkan kelezatan. Ya, aku diberi minum, dia katakan aku diberi minum sampai bintang-bintang itu terbenam. Qala fil qamus nadamahu munadamatan wa nidaman jalasahu 'ala syarab. Ya, disebutkan dalam qamus nadama artinya minum, duduk untuk minum-minum. Qala mu'alliqu qala al-mu'alliqu 'ala al-qamus qawluhu jalasahu 'ala syarab hadha huwa al-asl. Ya, munadama artinya duduk untuk minum. Hadha huwa al-asl. Ini asalnya. Tuma istu'mila fi kulli musamaratin. Kemudian munadama ini dipakai untuk segala bentuk begadang malam. Ya, jadi asal muasalnya munadama itu orang minum-minum sampai larut. Ya. Kemudian istilah munadama nggak mesti berubah. Dia berubah maknanya tidak mesti diiringi dengan minum-minum. Segala bentuk begadang disebut sebagai munadama. Disebut sebagai munadama. Ini tambahan faedah. Kemudian kata beliau, apabila nadmanu bermakna nadim, orang yang menyesal, minan nadam dari kata nadam, lam yan sorif bittifak, maka tidak disorof secara kesepakatan para ulama. Ya, kalau nadman yang bermakna nadim, orang yang menyesal, maka dia tidak ditakwim, mablu nasorof. Kenapa? Syaratnya terpenuhi. Ya, pertama fa-nya maftuhah, kemudian mu'annatnya nadma, bukan nadmanatu, bukan nadmanatu. Jadi lihat dulu nadma maknanya apa. Kalau nadma maknanya maaf, kalau nadmanu maknanya adalah orang yang menyesal, dia mablu nasorof. Tapi kalau nadmanu, nadmanun yang maknanya orang yang minum-minum, maka dia tidak mablu nasorof. Ya, paham tuh? Baik. Sekarang gimana? Muncul pertanyaan, kaifa na'rifu anna fa'lan mu'annatuhu bita au bil alif? Bagaimana kita bisa tahu kalau fa'lan itu mu'annatnya dengan ta atau dengan alif? Fa jawabu an hadza an yuqal inna fa'lan alladhi mu'annatuhu fa'lana bita mahsurun fi alfaz muayyanah. Jadi fa'lan yang ditanis dengan fa'lana itu mahsur, sangat terbatas, fi alfadin muayyanah, hanya lafaz-lafaz tertentu. Wa ma adaha fahuwa min babi fa'lan fa'la bil alif. Adapun yang di luar itu, maka dia wazannya fa'lan fa'la dengan alif. Artinya apa ya kawan? Hukum asalnya dia apa? Di apa namanya? Mu'annasnya dengan apa? Fa'la, fa'la, bukan dengan fa'la. Nah, kecuali lafaz-lafaz tertentu seperti nadman dan nadmana yang diambil dari al-munadamah, yaitu duduk-duduk untuk minum. Paham ya? Ya, ini hukum asalnya dia mu'annasnya dengan fa'la. Baik, lanjut. Wa ma'a wala yakunu annatuhu bisari nahu ahmarot annam annatuhu allahu wanau arf armalin musarifun di annamu annatuhu armalatun. Terus lagi qala syarih rahimahullah qalu nahu ahmaru ila akhirihi ay nahu hada rajulun ahmaru fa ahmaru sifatun nirojulun atau rojulin bahwa mengambil syarat ini wahuma kalau ada wajib apa ada atau wajah atau ini bisa maklumkan kita ini di mana tadi hari ini aku mau dan tadi ini aku mau oleh Allah ayu di asalnya kita bahasana menjauhkan diri wa alamat jari al-fathatu li'annahu gair musarifin ilwasiyati wa wasni al-fikni. Nah, selesaikan, nanti dia bagi dua sama Abdul Rahman. Waqaluhu wa lahu armalin armalin ila akhirihi aynahu ada rajul armalun ra'aytu rajulan armalan wa maratu bi rajulin armalin bitanwini li'annahu munsarifun itu mu'annatuhu bita'i kama zakara musannifu aqulu hadhihi imra'atun armalatun armalu ar-rajulu alladhi lam ta'atuhu lahu lam ra'ata lahu lahu wa qila al-fatiru wal armalatu al-mar'atu allati la zawja laha wa qada tutlaqu 'alal muhtajati unzur al-qamus wal-muhtar wa ghairuhuma. Baik. Sekarang yang ketiga, ya, sifat dia mamluk min as-sarf kalau dia digandengkan dengan illah, yaitu wazan al-fi'il, dengan wazan fi'il, ya, dengan syarat wazannya af'ala, wazannya af'ala, sifat yang berwazan fi'il yaitu wazan af'ala. Kemudian sama wala yakuna mu'annatuhu bita, dan mu'annatnya tidak diakhiri dengan ta. Contohnya ahmara, karena mu'annatnya adalah hamra, maka ini masuk dia mamnu' minasyarof. akbar. Adapun armalin, ya armalin masuk dia syarat yang pertama masuk, ya syarat yang pertama masuk. Tapi apa? Munsharifun li anna muannatsahu armalatun. Tapi dia munsharif karena muannatsnya adalah armalatun. Hadza rajulun ahmaru, fa ahmaru sifatun li rajulun wa huwa marnun min as-sarf li wujudi syartain wa huma kaunuhu ala wazni af'ala wa kaunuhu wa kaunu muannatsihi laisa mahtuman bi ta. Fa inna katakul fil muannatsa hadhihi imra'atun hamra'u. Ya, ahmar itu muannatsnya hamra. Ingat, terpenuhi syaratnya. Wa qala ta'ala fa hayyu bi ahsana minha. Ya, maka berikanlah salam penghormatan dengan yang lebih baik darinya. Bi ahsana, dia mamnu' min sharaf. Kenapa? Majrur bil ba' wa alamatu jarri fathah li'annahu ghairu munsharifin lil wasfiyati wa wazn fi'il. Ya, bi ahsana dia mamnu' min sharaf karena dia apa? Sifat dan juga wazan fi'il, wazannya wazan fi'il. Adapun armalin, dikatakan armalin, armalun, ya munsharif. Kenapa? Karena muannatsnya armalatun. Karena muannatsnya armalatun. Baik. Contohnya hada rajulun armalun. Ra'aitu rajulan armalan marartu bi rajulin armalin. Ditanwin dan munsharif. Kenapa? Karena muannatsnya armalatun pakai ta. Ya. Hadhihi imra'atun armalatun. Baik, wal armalu ar-rajulu alladhi lam ra'ata lahu wa qila al-faqir. Armalu artinya seorang laki-laki yang tidak punya istri. Atau dikatakan juga armalun artinya laki-laki yang fakir. Ini armalu. Armal. Ada pun armal tuh. Kurawan belum nikah ya? Belum. Oh iya. Sebentar, Allah mudahkan. Wal almaratu almaratu ladzi la zaujalaha. Adapun armalah artinya wanita yang tidak memiliki suami. Waqad tutlaqu ala muhtajah, dan kadang istilah armalah dimutlakkan kepada wanita yang membutuhkan. Ya. Muhtajah, wanita yang membutuhkan, tak membutuhkan harta atau membutuhkan kasih sayang, ya. Armalah. Undur qamus wa muhtar wa ghairahuma. Paham ya? Insyaallah. Jadi sama, dia harus melihat muannatsnya. Kalau muannatsnya pakai tak ta'nif, maka dia tidak berlaku, ya, tidak mamnu' min sharaf. Terakhir, wa yajuz. Tentang semua mamnu' min sharaf, ya. Pengecualian. Al-Insan 4 Qawari Rok Qawari Rok Al-Insan ayat 15-16 Bali Doru Roti Asha Al-Insan Al-Insan Al-Insan Al-Insan Al-Insan Al-Insan Al-Insan Al-Insan Al-Insan Al-Insan Al-Insan Al-Insan Al-Insan tanah subul kalimati tanah subul kalimati munsharifatin indomma ilaiha bayra munsharifin katanwini salasilan imuna sabati aglalan basairah kira ati nafil. Betani tanah sibu biro. Tanah subun berarti. Tanah subun biro. Liru usil ayat. Katang ini kawari ro. Kalau awalu di anahu roksun ayatun liunas. Roksu ayatin li Liyunasiba badalahu waqwan waqwan wa amma qawarira tani panuwina li panuwina panuwina li yushakila al awwalu la li ru'usil ayat asy'ri li darurati syi'ri liqauli imra il qais wa yawma dakhaltu fitra fitra unaijatin asafu unaijatin bitanwini fitra nastaqimu al wasnu wasnu ila bidalika wa tani darurat darurat ghayra Kesani daruratu ghairi mujibatin kaqaulihi a'id dzikra nu'manin lana inna dzikrahu huwa misku ma karartahu yatadawwa'u fa'in nu'manin lau futihat nunuhu min ghairi tanwinin listiqamil wazni listiqamil wazni istiqamil wazni ila annahu yakunu fihi zihafu al musamma bil kafi wa huwa qabihun illa ini mu'arad ini sikit baik kata beliau ya juzu sarf ini pengecualiannya maka mamnu' min sarf itu dia boleh disarf ya li tanasub bil qiraah ahli tanasub ya untuk penyesuaian seperti qiraahnya nafi salasilan ya salasilan qawariron pada qiraahnya nafi alisan ayat 4 inna atadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'iran. Ya, kalau qiraahnya nafi inna atadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Jadi salasilannya di tanwin. Kalau qiraahnya nafi. Kemudian pada ayat yang ke-15. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akhwabin kanat qawariron min fiddatin. Ini ditanwin dalam qiraahnya nafi. Ya. Kenapa dia salasilan ditanwin pada qiraahnya nafi? Aslinya salasila dia mamnu' min ash-sharaf tapi dia ditanwin karena untuk menyesuaikan wazan menyesuaikan dengan kata-kata sebelumnya atau kata-kata setelahnya aglalan dan sa'iron ditanwin maka salasilan ditanwin menurut qiraahnya nafi ya karena aglalan dan sa'iron ditanwin maka salasilannya menurut qiraahnya nafi juga ditanwin salasilau wa aglalau wa sa'ira. Kemudian yang kedua tunasib li ru'usil ayat katanwin qawariron al-ula li'anna ra'usul ayat ya liyunasiba baqiyat ru'usil ayat fi tanwini waslan. Ya paham juga ini qawariran tadlilan. Mungkin ini zamhariran tadlilan, maka dia qawariran untuk menyesuaikan dengan ru'usil ayat. Katanwin qawariran al-ula liannahu ra'sul ayat, liannahu ra'sul ayat liyunasibu baqiyat ru'usil ayat fi tanwini waslan. Wa fil alifi badalahu waqfan. Kalau dia di sambung qawariran qawariran kutubuha tadlilan wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariran qawarira. Badal waqfan amma qawarira tadi fanuwina li syakil al-ula la li ru'usil ayat. Baik. Apa ini maksud usul ayat ini ya? Perlu tahu ya. Allah Ustaz. Ini kita rekaman ininya enggak dicolokin. Baik. Apa maksud usul ayat ini? Ah ini belum paham mana. Usul ayat ini jangan-jangan bagian akhirnya. Coba kita baca ya. Wathani tunasibu lirusil ayat katanwin qawariro al-ula. Kenapa dia qawariron yang pertama ini ditanwin? Liannahu ro'sul ayat liyunasibu bakiyah ru'usil ayat fitanwin waslan. Ya. Karena kalau semuanya itu di baca wasal, bukan waqaf ya, mulai dari semuanya itu kan tafjiron atau makanya lihat mushafnya harusnya. Udah buka mushaf. Coba lihat di situ kan. Semuanya kan di fathatain semuanya ya. Tanwin semua. Nah, kalau dibaca dia dilanjut misalnya kayak la yarawna fiha syamsaw wa la zamhariraw wa daniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat kutufuha tadlilan wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariran qawarira. Nah untuk menyesuaikan itu maka dia ikut ditanwin, ikut ditanwin karena dia mengikuti pola-pola sebelumnya. Ini bagi qawariran yang pertama. Adapun qawariran yang kedua, fanuwina li yushakilil ula la li ru'usil ayah. Adapun qawariran yang kedua, dia ditanwin karena mengikuti yang pertama. Bukan karena dia ru'usil ayat, tapi karena dia mengikuti yang pertama. Ini menurut qiraahnya Nafi. Tapi kalau dalam mushaf kita, dia mamnu' minas sharf ya. Qawariro qawariro min fiddatin ya, tidak di tanwin. Paham ya? Ya, jadi dia menurut qiraah Nafi dia mamnu minas sharf. Tidak mamnu minas sharf tapi di sharf. Ini sebab yang pertama ya. Ini munasabah ke qiraah seperti qiraah. Kemudian li darurati syi'r. Yang kedua dia menjadi munsharif karena daruratu syi'r. Dan ini ada dua jenisnya. Yang pertama, darurah mujibah li sarf. Li ajli iqamatil wazni ka qawli imra'il qais wa yawma dakhaltu hirra hirra uzaizatin. Ya, fasurifa unaizatin bitanwin illa yastakimul wazna la yastakimul waznu illa bidzalik. Ya, unaizatin di apa? Di tanwin. Harusnya tidak boleh. Nah, kalau mau melihat sebenarnya kita lihat bait-bait syair sebelum ini. Ya, baru ketahuan, oh ini dipaksa untuk ditanwin karena mengikuti bait syair sebelumnya. Wasani daruratu ghairu mujibah. Ya, yang kedua darurah yang tidak wajib. Ya. Contohnya a'id dzikra nu'manin lana inna dzikrahu huwal misku ma karrartahu yatadawwa'u. Ya, dan ulangi penyebutan Nu'man bagi kami karena sesungguhnya penyebutannya itu adalah kasturi. Apa ma karrartahu, apa yang tidak kau ulang maka dia akan tenggelam. Maka kata Nu'man di sini, ya, lau futihat nunuhu min ghairi tanwin li istiqamil wazni illa annahu yakunu fihi azhaf. Atau lastaqamal waznu illa annahu yakunu fihi azhaf. Maka kalaupun di di fathah nunnya a'id dzikra nu'mana lana in dzikrahu inna dzikrahu wal misku ma karrartahu yatadawwa'u. Sebenarnya tetap boleh ya Nu'man di sana di fathah. Tapi dari sisi sastra, dari sisi ilmu arut, padanya terdapat az-zihaf. Ya. Ya, ini perubahan. Ya, ini istilahnya orang-orang sastra, orang-orang ahli arut ya. Anda juga enggak paham ini maksudnya apa. Artinya kurang cantik menurut mereka, kurang cantik menurut ahli syair. Ya, wa huwa qabihun indahum, maka yang demikian itu buruk menurut mereka. Ya. Maka diperbolehkan. Maka kalau syair itu banyak sekali di daruratu syair, ya, boleh diginiin, boleh digituin karena darurat syair agar bacaannya itu indah. Ini beberapa pengecualian di mana isim-isim asma yang mamnu' minas sharaf itu menjadi boleh disharaf. Baik, naqif ila huna, idan intahaina min asma'il ladzi la tansharif fa insyaallah wa dan nastamil fi darsina nadkhul fi babin nakirah wal ma'rifah. Bab ma'rifah dan nakirah. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.